kemiskinan saja. Potret hitam putih kamar kita berdua, menghiasi kamarku. Sebagai kenangan, tak bosan-bosan ku pandangi, hampir tergawa dalam mimpi-mimpi yang indah. Masih ada potret hitam putih yang kita buat, sebagai kenangan.